وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله. Sekarang kita masih meneruskan Al-Babul Hadiya wal Ishrun, bab ke-21 tentang Al-Laqiq, yakni hukum seputar anak temuan. Berkata penulis Hafizahumullah Ta'ala, Al-Mas'alatul Rabi'ah fil Laqiq. Permasalahan yang keempat, yakni tentang seputar anak temuan. Kalau yang kemarin barang temuan, ya. Sekarang seorang anak yang ditemukan. Al-latif huwa at-tiflul ladzi yujadu manbudan fi syari'in aw babi masjidin wa nahwihi aw yadullu an ahlihi wala yu'rafu lahu nasabun wala kafil. Al-laqib, anak temuan, pengertian secara syariat adalah yakni seorang bayi atau anak bayi, balita, yang ditemukan dalam keadaan terbuang di jalan atau di samping pintu masjid, karena mungkin yang membuang ini menginginkan orang yang merawatnya adalah dari kalangan kaum muslimin, maka ditaruhlah di pinggir masjid atau di pintu masjid. Wa nahwihi, atau semisalnya, atau bayi yang hilang tersesat dari keluarganya dan tidak diketahui nasabnya atau penanggung jawabnya atau orang yang mengurusinya, maka ini disebut laqiq, anak temuan. Wala yang bagi tarkul laqiq, maka kalau sudah seperti itu, tidak layak bagi seseorang untuk meninggalkan anak yang terbuang, yang menjadi anak temuan. Tidak boleh dibiarkan begitu saja. Berarti harus diambil. Adapun mau mengurusi atau tidak, itu urusan nanti. Dipindah tangankan atau tidak, itu urusan belakang. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, liqaulihi ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kalian saling berta'awun, bahu-membahu dalam kebajikan dan ketakwaan. Memungut anak yang hilang, yang tentunya barakamiku masih kecil dan tidak diketahui nasab atau orang tuanya atau semisalnya, untuk kemudian diasuh, maka ini perkara yang barakamiku dianggap sebagai bentuk ta'awun, bahu-membahu di atas kebaikan dan takwa. Fa'umumul ayati yadullu ala wujubi akhdil laqiq, maka keumuman ayat tersebut, surat Al-Maidah ayat kedua, menunjukkan wajibnya mengambil anak yang hilang, anak bayi yang hilang. Faltiqatuhu wal infaqu alaihi fardun alal kifayah, maka memungutnya untuk kemudian diasuh dan membiayai dia, menghidupi dia, berinfak atasnya, hukumnya adalah fardu kifayah. Dikatakan fardu kifayah adalah apabila semua, tidak ada yang menanggung kecuali hanya sebagian. Sebagian menanggung, yang lain tidak, maka gugur kewajiban yang lain. Ini fardu kifayah. Kalau fardu ain, maka semua harus mengurusi anak tersebut. Namun ternyata tidak demikian hukumnya. Hukumnya adalah fardun alal kifayah. Walianna fi akhdihi ihya'an li nafsihi. Karena memungut anak yang hilang tersebut, itu berarti merupakan upaya menghidupkan jiwa. Wa ma wujida ma'ahu minal mal fahuwa lahu. Maka apa yang didapati bersama anak tersebut sebuah harta, maka harta tersebut juga milik orang yang menemukan. Amalan bidzahir, dalam rangka mengamalkan barakatikum hukum asal barang temuan. Wali anna yadahu alaihi, dikarenakan hal itu masuk pada penguasaan orang yang menemukan. Wayanfiqu alaihi minhu, dan orang yang menemukan ini bisa berinfak dari harta yang bersama bayi tersebut. Fa in lam yakun ma'ahu malun, kalau ternyata yang menemukan ini adalah orang yang tidak berpunya, tidak berharta. Lalu bagaimana? Yang mengurusi ada, tapi pembiayaan tidak ada. Maka barakatikum anfaqa alaihi min baitil mal, maka yang menemukan ini membelanjakan atau menghidupi anak tersebut diambil dari baitul mal. Ya, baitul mal ini barakatikum adalah sebuah rumah atau penampungan untuk menampung harta-harta yang digunakan, disalurkan untuk fi sabilillah, baik jihad, kemudian untuk kemaslahatan kaum muslimin, kebutuhan rakyat barakatikum yang membutuhkan, maka itu baitul mal. Dan baitul mal ini yang mengelola adalah negara, bukan yayasan tertentu, bukan barakatikum swasta, maka itu disebut baitul mal. Jadi kalau tidak ada biaya, maka diambil dari baitul mal. Kalau misalkan di zaman sekarang ini, ya dikembalikan kepada pemerintah, meminta bantuan kepada pemerintah, insyaallah dibeli. Wallaqit, dan anak temuan, kalau sudah ditemukan, hurun muslimun fi jami'i ahkami, maka status dia adalah sebagai orang yang merdeka nantinya, sebagai seorang muslim, dikatakan muslim pada seluruh hukum-hukumnya. Tidak bisa kemudian dijadikan budak, tidak bisa. Illa kecuali idza wujida bi baladil kufri, apabila ditemukan di negeri orang kafir, fa innahu kafir, maka anak tersebut dikarenakan tidak dikenal oleh kaum muslimin, maka dihukumi sebagai anak kafir. Barakallahu. Kalau orang kafir, berarti nanti secara hukum syariat banyak perbedaannya dengan laki-laki yang muslim atau muslimah. Barakallahu, wanita yang muslimah. Barakallahu, tidak boleh menikahi wanita muslimah. Orang kafir laki-laki tidak boleh menikahi wanita muslimah. Namun sebaliknya boleh. Kalau laki-laki muslim boleh menikahi barakallahu orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Ya, muslim laki-laki boleh menikahi wanita dari kalangan ahlul kitab, dengan catatan wanita tersebut adalah orang yang tidak berkabikum kotor kesehariannya, tidak berbuat keji, tidak dikenal dengan seorang pezina, namun menjaga diri, selalu di rumah, maka tidak mengapa laki-laki muslim menikahi wanita ahlul kitab, namun sebaliknya tidak boleh. Namun kalau laki-laki menikahi selain Yahudi dan Nasrani tidak boleh. Wanita Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, kecuali barakallahu'alaikum mereka masuk Islam. Wa yuthbatu nasabul laqit bi iqrari man yadda'i mimman yumkin kaunuhu minhu. Dan nasab, yakni mengikuti siapa berpengikung, anak temuan tersebut itu diikutkan dengan berpengikung, ditetapkan dengan, ya maksudnya penyandaran kepemilikan anak temuan tadi itu disertakan, diikutkan dengan pengakuan orang yang menemukannya, yang berpengikung memang diakui keberadaannya. Fa in tanaza'a fihi aktsarun min wahidin wala bayyinah arada 'alal qafah. Kalau ternyata banyak orang yang berselisih, tidak hanya satu loh, saya menemukan, saya barakallahu dalam keadaan tidak ada bukti. Oh itu anak saya, bukan, ini anakmu, barakallahu. Maka seperti ini dilihat dengan al-qafah, kemiripan dengan dirinya atau saudaranya atau ayahnya, mirip siapa? Atau mungkin barakallahu dicek gennya, ya Pak, bisa. Gen namanya. Nah, dicek barakallahu di lab, oh ternyata mirip si fulan, si Allah barakallahu. Al-haqqu, ya, al-haqqu bi-dhonatil laqit wajib. Dan orang yang paling berhak untuk merawat, membesarkan anak temuan itu adalah orang yang menemukan anak temuan tersebut. Bisyartin, dengan syarat, bisyarti ayyakuna suron, dengan syarat yang menemukan tersebut dia statusnya merdeka, bukan budak. Kalau budak, maka milik tuannya. Aminan, dan dia amanah, bukan orang yang dikenal sebagai orang pengkhianat, orang yang fasik, orang yang fajir. Termasuk barakallahu'alaikum harus muslim. Adlan, dan dia adil yang menemukannya. Rosidan, terbimbing. Wala hibana li kafirin wala fasikin ala muslim. Maka tidak boleh ada orang kafir atau orang fasik yang dia itu merawat anak muslim yang ditemukan, tidak boleh. Maka ini wewenang pemerintah. Kalau pemerintah mengetahui ada orang kafir menemukan anak temuan, orang fasik menemukan anak temuan, maka pemerintah berhak mengambilnya dan diberikan hak kepengasuhannya kepada barakallahu'alaikum orang yang memiliki kriteria-kriteria sebagai orang atau orang tua asuh, yakni merdeka, amanah, adil, terbimbing. Kemudian wa yustaratu fil multaqit, dan dipersyaratkan bagi orang yang menemukan. Kalau tadi kan orang yang membesarkannya, dia harus bukan budak, ya, harus merdeka, amanah. Ini penting untuk amanah. Kalau tidak nanti dijual, dianggap sebagai budak. adil, harus terbimbing. Nah, orang yang menemukan itu dianggap, diakui dia sebagai penemu dengan syarat al-aqlu, orangnya berakal. Wal bulugh, dan harus baligh. Kalau anak-anak yang menemukan tidak diakui. Wal hurriyah, dan dia harus merdeka. Wal islam, dan harus beragama Islam. Wal adalah, dan harus adil. Wal rusdu, dan dia harus rasyid. Barakallahu, dia harus terbimbing orangnya. Fala yasihu iltiqatus sabi, maka tidak sah temuan anak kecil. Anak kecil menemukan bayi. Tidak sah, barakallahu. Maksudnya tidak sah ya, tidak bisa kemudian barakallahu dianggap milik dia. Tapi dikembalikan pada penguasa seperti itu. Wal majnun, orang gila tidak bisa dan tidak dianggap penemuannya. Al abdu, demikian pula budak. Wal kafirul muslim, dan orang kafir yang menemukan anak muslim tidak boleh. Wal fasik was safih, demikian pula orang fasik dan orang dungu, orang idiot, maka tidak sah berkumpul temuan mereka. Kalau tidak sah, maka tidak boleh dibawa oleh orang-orang yang tidak sah tadi. Maka harus diambil alih. Ini terkait anak temuan. Sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya. Al-babu tsaniya wal isrun. Al-babu tsani wal isrun. Bab yang ke-22. Al-waqafu, yakni waqaf. Waqaf. Wa fihi mas'alatan, dan padanya ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula ma'nahu wa hukmuhu. Masalah yang pertama, permasalahan yang pertama adalah terkait definisi dan hukumnya. Ma'nahu, adapun definisi wakaf adalah al-waqfu hibsu 'ainin yumkinul intifa' biha ma'abiqa'iha atau ma'abaqa'iha taqarrubat ilallahi ta'ala. Wakaf secara syariat adalah berhukum menahan harta, menahan sesuatu yang ternyata bisa diambil kemanfaatannya, disertai bisa bertahan. Berhukum disertai kemanfaatannya ini terus berlangsung sesuai dengan ya ketahanan barang tersebut. Kalau barang tersebut hancur, maka sudah selesai masa wakafnya. Taqarruban ila Allah taala, hal ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa hibsul asli wa tahdilu tsamrah, yakni wakaf adalah menahan tanah atau benda yang kemudian bisa dimanfaatkan di jalan Allah, dibelanjakan di jalan yang bermanfaat, maka ini wakaf. Misaluhu, contohnya, ayu qafa daron wa yu'jiruha, yakni ada rumah yang diwakafkan yang kemudian disewakan. Nah, disewakannya ini bukan milik orang perorangan, tapi sudah milik Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, hasil sewanya ini itu nanti dimanfaatkan untuk kepentingan fisabilillah, bukan masuk pada kantong pemiliknya, bukan masuk pada harta warisan orang yang milik wakaf tadi, dan tidak bisa berkumpul dijual belikan juga. wa yusarriful ujrah 'alal muhtajin, dan hasil sewaan tadi, ini contoh di antara contohnya, itu bisa dibelanjakan, diberikan kepada orang yang membutuhkan, awil masajid, atau disalurkan ke masjid-masjid. Autoba atil kutub ad-diniyah, atau barakatikum. Wakaf juga bisa berupa masjid, juga bisa berupa barakatikum, disalurkan untuk percetakan kutub, kitab-kitab agama. Aunak nidali, atau semisal ini yang disebutkan. Ini contoh-contoh. Kemudian asani hukmuhu wa adillatuhu, hukum wakaf dan dalil-dalilnya. Wa huwa minal a'mal al-mustahabbah, hukum dari wakaf adalah hukumnya merupakan amalan yang mustahab, boleh-boleh saja dan tidak wajib. Menjadi wajib untuk diamalkan, untuk difungsikan apabila setelah diwakafkan. Maka wakaf ini hukumnya berhukum mustahab, tidak sampai wajib. Jadi kalau sampai wajib berhukum, ya, maka akan memberatkan seseorang. Wal aslu fihi, dan hukum asal dari wakaf adalah mustahab. Ma warada an Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana hadis yang datang dari dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, annahu asaba ardan di Khaybar, bahwasanya beliau pernah mendapatkan bagian berupa sebidang tanah di Khaybar. Daerahnya yang dulu milik orang Yahudi. Faqala, maka barakatikum Umar bin Khattab ini meminta saran kepada Nabi, ya Rasulullah, asabtu ardon di Khaybar, aku memperoleh tanah di Khaybar, memperoleh bagian tanah di Khaybar. Lam asib malam kot, namun aku tidak mendapatkan bagian harta yang lain selain tanah. Jadi cuma tanah. Tidak dapat berkomikum mungkin harta-harta yang lain ketika perang. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan, lam asib malan qat anbutu indi minhu, dan aku tidak mendapati sebuah harta yang lebih berharga dari tanah yang aku dapat ini di Khaybar. Fama ta'muruni, maka apa yang engkau perintahkan untukku, engkau sarankan untukku wahai Nabi. Qala, maka Nabi memberi saran, in syi'ta hasta bata aslah, kalau kamu mau, kamu tahan tanah tersebut. Wa tasaddaqta biha, dan kamu sedekahkan dari tanaman-tanaman yang ada di tanah tersebut, hasilnya sedekahkan. Wa ira annahu la yuba'u asluha wa la yuhabu wa la yura, akan tetapi tidak boleh dijual tanah tersebut kalau sudah diwakafkan, ditahan untuk Allah dan Rasulnya, jadi diwakafkan. Tidak boleh kemudian diberikan kepada orang lain, dijual tidak boleh, dihadiahkan tidak boleh, wala yurab, dan tidak boleh dijadikan sebagai warisan untuk anak-anaknya atau ahli waris. Maka ini hukum asal berhukum yang namanya ahli apa, tanah wakaf. Tidak boleh dijual belikan, tidak boleh dihadiahkan kepada orang lain, dan tidak boleh berhukum menjadi harta warisan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi alaihi salatu wasallam qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salat." Apabila anak Adam itu meninggal, maka amalannya terputus kecuali tiga. Sudah meninggal, amalannya terputus, tidak mendapatkan pahala kecuali ada tiga hal. Yang pertama, shadaqatin jariyah. Shadaqah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bisa diambil kemanfaatannya. Baik ilmu dunia maupun ilmu agama. Ilmu agama jenis. Kalau ilmu dunia barakallahu adalah ilmu yang tidak ada keharaman di situ, atau secara zatnya itu bukan perkara yang haram, namun bisa membantu kemaslahatan kemanusiaan, maka itu bisa. Awaladin sholihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Dengan syarat anaknya soleh. Kalau anaknya tidak soleh, maka anak orang tua tadi tidak mendapatkan berkabikum aliran pahala. Wallahu ta'ala. Fal maqsudu bi shadaqah al jariyah al waqfu, dan yang dimaksudkan dengan hadis yang disebutkan ini pada lafaz shadaqah jariyah, yang dimaksud adalah wakaf. Maka orang yang mewakafkan berkabikum sesuatu yang bisa diambil kemanfaatannya bersamaan dengan keawetan barang tersebut, maka berkabikum itu dianggap sebagai sedekah jariah yang akan bisa terus mengalir. Dan sedekah jariah berkabikum banyak, tidak harus berupa masjid. Bisa berupa sumur. Kita ngebor sumur, maka untuk keumuman kaum muslimin. Apalagi jelas-jelas untuk berkabikum keperluan fisabilillah. Masjid misalnya, ma'had berkabikum. Bisa juga berupa mushaf-mushaf Al-Quran diwakafkan. Dan juga bisa yang lainnya berkabikum, buku-buku bacaan sebagaimana yang disebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lain. Ini terkait hukum dan dalilnya. Jadi hukumnya mustahab, boleh-boleh saja. Dan dalilnya juga boleh, serta disebutkan dalam hadis. Al-mas'alah tsani, yang permasalahan yang kedua tentang wakaf, al-ahkam al-muta'alliqatu bihi, hukum-hukum yang berkaitan dengan wakaf. Wa yata'allaqu bil waqfi al-ahkamul afiyah, dan yang berkaitan dengan wakaf adalah beberapa hukum berikut ini. Ayyakunal waqfu jaizat tasarruf. Syarat yang pertama adalah ayyakunal waqif, orang yang mewakafkan adalah orang yang boleh secara hukum mewakafkan barang tersebut. Akilan, dia harus berakal, bukan orang gila. Kalau majnun, orang gila, atau setengah gila, setengah sadar, maka tidak sah. Balighon, harus balik. Sahan, syarat-syarat balik, apa satu? Terus, dua, azab, balik. Keluar air mani. Tiga. Nah, empat. Haid bagi wanita. Nah, berapa? Harus hurron. Dia itu bukan budak, merdeka. Rasidan, harus terbimbing. Ini orang yang mewakafkan. Kalau dia budak, maka hartanya itu milik tuannya, dia dan dirinya milik tuannya. Syarat yang kedua atau hukum yang kedua, kaunul waqifi atau kaunul waqfi. Mimma yuntafa'u bih intifa'an da'iman ma'a biqai ayyihi wa ayyu ayyinahu. Keberadaan barang yang diwakafkan adalah barang yang bisa diambil kemanfaatannya secara terus-menerus sesuai dengan kekalnya, keawetan barang yang menjadi barang wakaf tersebut, dan harus barakallahu'alaikum bisa dipastikan kemanfaatannya. Kalau ada yang bilang ini saya wakafkan tapi hanya setahun, bukan wakaf namanya, tapi dipinjamkan. Yang namanya pinjam itu tidak meminta bayaran, beda dengan sewa menyewa. Yang namanya wakaf, maka bukan pemilik orang yang mewakafkan lagi, tapi dia berhak mendapatkan ganti pahala dari Allah Subhanahu wa taala kalau ikhlas. Dan apabila yang diwakafkan itu sasarannya tepat dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala serta bermanfaat. Kalau tidak bisa diambil kemanfaatannya, tidak boleh dan tidak bisa berlaku sebagai tanah wakaf. Barakallahu'alaikum. Kemudian yang ketiga, ayyakunal waqafu ala birrin wa ma'ruf. Hendaknya barang yang diwakafkan atau benda yang diwakafkan tersebut itu dibangun di atas kebajikan dan kebaikan, untuk kebajikan, untuk kebaikan. Kalmasajid, seperti untuk masjid-masjid, baik membangun masjid atau hasilnya untuk masjid. Wal masakin, atau untuk orang-orang miskin. Wa kutubil ilmi wa nahwi dzalik, atau barakallahu'alaikum bisa berupa kitab-kitab ilmu agama, wa nahwi dzalik, atau semisal dengan itu. Li'annahu qurbatun ilallahi ta'ala, karena itu semua merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayuhramul waqafu ala ma'abidil kaf, ala ma'abidil kufar, maka diharamkan. Ya, diharamkan mewakafkan tanah atau sesuatu yang diperuntukkan untuk mendukung tempat ibadah orang-orang kafir. Seseorang mewakafkan tanah tapi digunakan untuk membangun gereja, maka ini tidak boleh. Barakallahu. Dan tidak dianggap sebagai tanah wakaf, karena wakaf adalah sebutan yang Islam, yang ada sebutannya. Barakallahu. Tapi tadi disebut apa bukan wakaf? Disebut makar. Ya, disebut makar. Yani untuk tempat-tempat ibadah orang-orang kafir. Awli shiro'in muharram, dan diharamkan mewakafkan sesuatu yang dipakai atau berupa perkara-perkara yang diharamkan untuk dijual belikan, maka itu tidak boleh. Seperti ada orang mewakafkan benda-benda yang haram, tidak boleh. Mewakafkan beduk, untuk apa beduk? Ya untuk sebelum azan itu kan. Ya wes ini tak ambil, terserah saya ya. Pakai beduk atau enggak? Oh iya, ternyata dipakai untuk tempat baju laundry, ya tampungan baju kotor. Enggak. Maka tidak boleh berwakafkan mewakafkan sesuatu yang haram. Arabi yang keempat. Idza ta'attalat manafi'ul waqfi. Apabila ternyata maksud dari kemanfaatan wakaf tersebut bisa hilang, tidak lagi tercapai, walam yumkin al-intifa'u bihi, dan tidak mungkin bisa bermanfaat ketika itu, fayuba'u, maka boleh dijual. Wa yusarrifu tsamanuhu fi mithlihi, atau wa yusarrifu tsamanahu fi mithlihi, dan boleh membelanjakan ya harganya tadi, harga jualnya tadi, hasilnya untuk ditukar dengan yang semisal. Fa in kana masjidan surifa tsamanuhu fi masjidin akhar, kalau wakaf tersebut berupa masjid, maka ditukar sesuai dengan harga tersebut dengan masjid yang lain. Au kana daron bi'at, atau itu berupa rumah yang dijual. Wasturiya bisamaniha daron ukhra, maka berkabikum uang hasil jualan tadi, jual rumah tadi, dibelikan seharga tanah tersebut dengan tanah yang seharga rumah tersebut dengan rumah yang lain. Li'anna dzalika aqrabun ila maqsudil waqif, karena hal itu adalah pilihan yang paling dekat sesuai dengan maksud niatan dari orang yang mewakafkan tadi. Ada seorang yang mewakafkan tanah, ternyata tanahnya ini berkembang tidak layak atau susah untuk dihuni, susah air atau susah listrik, jalannya susah, atau berkembang lahannya itu berat, sering longsor, atau tempatnya tidak aman, bersebelahan dengan diskotik, atau bersebelahan ngeplek dengan gereja, atau tempat-tempat maksiat, nah, tidak mungkin kita mendirikan masjid di situ atau pondok di situ. Perang nanti. Yang jinnya kabur memang, tapi kan ada jin, ada setan manusia nanti yang datang. Maka berkabikum seperti ini boleh dijual, kemudian dicarikan gantinya di tempat yang lain, baik berupa bangunan atau tanah atau masjid. Yang ini tidak merubah niatan dari orang yang mewakafkan tadi, yakni memanfaatkan tanah atau masjid tersebut. Maka ini boleh. Hukum asal wakaf itu tidak boleh dijual belikan, namun keadaan tertentu boleh, dengan syarat tadi, seharga. Kalau itu besar kecilnya ukurannya tidak masalah, yang penting harganya. Ya, wakaf aslinya 1 hektar, tempatnya tidak aman, dicarikan tempat yang aman lebih enak 3/4 hektar, tidak mengapa. Ya, hukum yang kelima, al-waqfu 'aqdun lazim. Wakaf ini merupakan akad yang lazim, yang tetap. Yusbatu bimujarratil qawl, maka wakaf itu ditetapkan sebagai sesuatu yang diwakafkan hanya semata-mata ucapan. Saya wakafkan ini untuk kalian. Benar Pak? Iya. Ya. Walaupun tidak sampai pada berhubung notaris atau ada hitam di atas putih, itu sudah sah seperti itu. Cuman kita terkadang butuh penguat. Barakallahu wala yajuz fathuha, maka tidak boleh membatalkan sesuatu yang sudah diwakafkan, kecuali memang salah dari awal, itu bukan yang diwakafkan tapi salah ngomong atau salah menyampaikan. Wala bi'u, dan tidak boleh menjual tanah wakaf tersebut. Hukum yang keenam, ayyakunal mauqufu muayyanan, fala yasihu waqfu wairul muayyan atau fala yatihu waqfu wairul muayyan. Sesuatu yang diwakafkan itu harus jelas, bisa ditentukan mana. Oh, yang di situ yang pojok, pojok yang mana? Sebelah barat, sebelah timur. Sebelah timur. Nah, misalkan sebelah timur, ini mana patokannya? Patoknya. Harus jelas wakaf itu. Dan tidak sah wakaf yang tidak jelas dan tidak bisa ditentukan. Saya wakafkan sepertiga dari tanah yang ada di daerah itu. Yang mana? Ya nanti aja. Nanti saja saya beritahu yang mana. Pokoknya untuk kalian. Akhirnya yang mendapatkan berita tersebut rapat menyampaikan kita dapat wakaf ini. Padahal belum, belum dikatakan sah. Kalau belum jelas yang mana. Barakallahu. Ternyata yang bentuknya miring begini, wah repot. Ya, yang miring ini yang diwakafkan. Repot juga. Barakallahu. Yang ketujuh, ayyakunal waqfu munjizan. Fala yasihul waqfu al-mu'allaf walal mu'akkad illa ala mautihi. Waqaf itu adalah barang yang menginap, barang yang tetap. Maka tidak sah, waqaf itu adalah sesuatu yang terkait dengan waktu, terkait dengan tempat, dan tidak bisa juga diberi waktu. Saya wakafkan tanah ini hanya 4 tahun, maka bukan wakaf namanya, tapi pinjaman. Illa ala mautihi, kecuali barakakum wakaf tersebut, sesuatu yang diwakafkan itu hancur, maka masa ya dianggap sebagai sesuatu yang diwakafkan sudah berakhir. Barakallahu, sudah berakhir. Seperti mushaf Al-Qur'an sudah rusak. Maka ya sudah, enggak bisa kemudian kita menuntut takmir. Dulu ada 20 kok bagus, sekarang kok tinggal 2. Rusak semua. Maka ganti tidak bisa. Barakallahu. Asamin hukum yang ke-8, yajibul amalu bi syartil waqfi. Idza kana la yukhalifu syar'i atau idza kana la yukhalifu syar'a, wajib mengamalkan syarat-syarat dari wakaf tadi ya barakakum apabila tidak menyelisihi syariat, yakni apabila memang untuk fisabilillah bisa dimanfaatkan, tidak terikat, maka harus diamalkan. Ya, wajib untuk ditindaklanjuti supaya barakakum orang yang al-waqif, orang yang mewakafkan ini, dia tercapai maksud dan keinginannya. Yang terakhir, yang ke-9, idza wuqifa ala auladi istawa fihi adz-dzukuru wal inan, apabila sesuatu diwakafkan atas nama anak-anaknya, maka itu juga mencakup anak laki-laki dan perempuan, tidak hanya laki-laki, tidak hanya perempuan. Maka orang yang mewakafkan al-waqif ini boleh laki-laki, boleh perempuan. Demikian pula penyandaran wakaf itu boleh kepada laki-laki dan boleh kepada perempuan. Demikian pula kalau kepada anak-anak, misalkan saya mewakafkan ini atas nama anak-anak saya, maka mencakup laki-laki dan perempuan. Barakallahu, mencakup laki-laki dan perempuan. Tayyib, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Insyaallah untuk pertemuan berikutnya masuk pada bab yang ke-32 tentang al-hibah wal atiyah, tentang pemberian dan hadiah. Wallahu ta'ala sawab. Naktafi bihadzal qadar. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تقبلوا حمدكم الله وبركاته.